Macam-macam ilmu. Ilmu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu dharuri, yaitu pengetahuan tentang sesuatu secara pasti tanpa memerlukan penelitian dan pembuktian. Contoh, ilmu bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Ilmu tentang api itu panas. Dan ilmu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, ilmu nazari, yaitu pengetahuan yang membutuhkan penelitian dan pendalilan. Contoh, ilmu tentang wajibnya niat dalam sholat.